Alhamdulillah impian sudah jelas di depan, asal kita penuh perencanaan. Di Pegadaian yang bisa aku andalkan. Nabung emas banyak fitur andalan. Beli emas bisa pakai uang recehan. Bisa ganti sesuai saldo tabungan. Bisa jual langsung tanpa banyak hambatan. Naik haji pakai tabungan emas juga aman. Transfer saldo ke teman-teman. Cetak emas batangan atau perhiasan. Rencanakan impian dengan Pegadaian. Nabung emas ya, di tabungan emas Pegadaian. Akhirnya Zaskia pun happy. Ia tak sabar ingin berbagi kepada teman-teman dan sanak famili.